بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، القاعدة السادسة، قاعدة ينكلم يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. يلزم لازم، لازما mengharuskan fi itsbatus sifat, dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Menetapkan sifat-sifat Allah mengharuskan kita untuk at-takhalli, yaitu berlepas diri, melepaskan pikiran terhadap atau dari mahdzuraini, dua hal yang dilarang. Dua hal terlarang, azimain, yang besar dua hal tersebut. Dua hal terlarang yang besar sifatnya. Jadi kalau kita memang menetapkan sifat-sifat Allah, ingin menjadi ahlu sunnah wal jamaah dan jauh dari aqlaniyin atau ahlul kalam, maka kita harus menjauh dari dua hal ini. Ahadihima at-tamthil. Yang pertama at-tamthil, yaitu menyamakan Allah Ta'ala dengan selainnya. Wathani at-takif. At-takif itu menjelaskan tata cara atau bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa hujjah atau tanpa dalil yang sahih. Baik, sudah. Fa'amma at-tamthil, adapun yang at-tamthil yang pertama ini. Fahuwa i'tiqadul muthbiti. At-tamthil adalah i'tiqadnya muthbit, seorang yang mengisbatkan sifat Allah, memiliki keyakinan i'tiqad anna ma athbathahu min sifatillahi ta'ala, bahwasanya apa yang dia tetapkan dari sifat-sifat Allah mumathilun li sifatil makhluqin. Mumathil yaitu serupa dengan sifat-sifat makhluk. وهذا اعتقاد باطل، دليل على اخيل yang batil dengan dalil as-sam' dan aql, dengan dalil naqli dan aqli. Jadi musbit, orang ini mengisbatkan sifat Allah tapi menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Tamtsil atau tasbih ini ya, bisa dipahami permasalahan ini berkah dari taufik Allah. Kita mengenal istilah tamtsil dan tasbih, dan kita tidak mengamalkan tamtsil atau tasbih terhadap sifat Allah. Tapi kita isbat, mengisbatkan sifat-sifat Allah tidak berkonsekuensi tamtsil atau tasbih Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Faham? Menetapkan sifat-sifat Allah tidak melazimkan seseorang pasti dia, kalau kita menetapkan sifat Allah, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu betul atau tidak? Hah? Betul tidak? Hah? Betul. Menetapkan sifat-sifat Allah berarti sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Betul atau tidak? Tidak. Tapi itu betul bagi Mu'tazilah. Menetapkan sebagian sifat Allah berarti sama dengan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Misalnya menetapkan sifat wajah untuk Allah bagi kalangan Asy'ariyah. Tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat Allah tidak mesti disebut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oke? Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan menetapkan sifat Allah mengharuskan kita berlepas diri dari tamtsil dan takyif. Paham enggak di sini? Kita betul kita menetapkan sifat wajah bagi Allah. Tapi kita tidak mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Paham enggak di sini? Paham atau tidak ikhwah? Nah gitu dong, biar anda tahu liatma'inna qalbi, ya supaya qalbu ana tenang. Antum paham atau enggak gitu? Jangan sampai belajar selesai antum enggak paham, usian. Nah, kita bilang Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Baik. Apakah dengan menetapkan itu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Karena apa? Karena kita menisbatkan sifat Allah melazimkan kita untuk berlepas diri dari tamtsil dan takyif. Ya. Nah, jadi kalau ada seseorang menetapkan sifat Allah dan dibilang sifat tersebut sama dengan sifat makhluk, maka ini namanya apa? Tamtsil. Nah, sekarang kemudian sifat-sifat tersebut dari segi makna bahasa sama dengan sifat-sifat yang dimiliki makhluk, betul tidak? Allah Ta'ala memiliki wajah. Wajah secara bahasa kita tahu wajah. Baik. Manusia punya wajah, punya wajah. Binatang pun punya wajah. Ada enggak? Ada tidak kesamaan dari suatu sisi dari wajah ini dari sisi bahasa saja? Paham enggak di sini? Kesamaan bahasa, kesamaan kata. Tapi dari segi sisi hakikat sama atau tidak? Berbeda. Maka yang kita maksud di sini, kita menghindari dua hal ini, yaitu mentamfil hakikat dari sifat tersebut dengan hakikat sifat makhluk. Adapun lafal, ya mafali mumafil, wajah wajah, yad yad, sama kan. Nah, kalau kita menafikan lafal, ya nggak mungkin dong, karena dalam Al-Quran ada. Nah, gitu kan. Tapi jadi tamtsil itu i'tiqad al-muthbit, keyakinan seorang yang menetapkan sifat-sifat Allah, anna ma athbathahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhlukin, maksudnya apa yang ditetapkan dari sifat Allah itu seperti sifat-sifat makhluk secara hakikat, itu namanya menyerupakan. Wa hadha i'tiqadun batil, ini batil sebagaimana dalil. Silakan dibaca. Amma sama faminhu faminhu, pada dengarnya apa salah apa? Faminhu qawlihi, enggak, faminhu qawluhu. Amma sama faminhu qawluhu ta'ala laysa kamithlihi syai'. Wa qawluhu afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. وقوله أعلم له شكتنية وقوله ولم يكن له كفوا أحد. Baik, baik, ahsan. Jadi kita menetapkan sifat-sifat Allah, tapi secara hakikat ia tidak akan sama dengan sifat makhluknya. Ya, dan kita tidak meraba-raba bagaimana sifat tersebut. Makanya kita menghindari tamtsil, tasybih dan takyif. Tapi kita hanya mengisbat, selesai. Dan kita mengetahui maknanya, selesai. Tapi hakikatnya kita tidak meraba-raba dan berandai-andai. Baik. Dalilnya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Afama yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun, apakah yang menciptakan itu seperti yang tidak bisa menciptakan? Apakah Allah sama dengan makhluknya? Enggak. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu ada yang sebanding dengan Allah, setara dengan Allah? Tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala satupun. Nah, ini dalil membatilkan akidah tamtsil. Secara lafal sama, tapi secara hakikat ya beda tentu. Ya, baik. Istamir. Wa amal aksu wa min wujuh al-awwal annahu qad ulima fi darurati anna bain al-khaliq wa al-makhluq تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباينا في الصفات. تباينا أن يكون بينهما تباين في الصفات. تليق لأن صفات كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في ذوات فقوة البعير فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. طيب فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينهما وبين الخالق أجلى وأقوى. طيب أحسنت. Sekarang dalil aqli fa min wujuh. Min wujuh jadi dari beragam sisi. Dari beragam poin. Al-awwal al-wajh al-awwal annahu qad ulima bid-darurati. Telah terketahui secara darurat itu. Ya, telah terketahui secara pasti, semua orang juga tahu, anna bainal khaliqi wal makhluq, antara khaliq dengan makhluk, tabayunan, ada tabayunan, perbedaan fi dzat, dari segi dzat pasti beda. Ya, sesuatu yang mutabayin, sesuatu yang saling beda. Wa hadha yastalzimu an yakuna bainahuma tabayunun fi sifat. Dan ini berkonsekuensi antara keduanya ada perbedaan dari segi sifat. Karena segala yang zatnya berbeda, maka berbedalah dalam atau dari segi sifat. Kalau kita lihat manusia sama, semua manusia, tetapi zat masing-masing berbeda. Perbedaan zat satu dengan yang lainnya melazimkan perbedaan karakter antara satu dengan lainnya. Padahal itu dalam satu jenis manusia dengan manusia lainnya. Ya, itu satu jenis, tapi zatnya berbeda satu dengan lainnya. Ahad dari segi zat itu berbeda. Perbedaan zat melazimkan perbedaan sifat. Itu semua orang berakal sepakat, kecuali yang sedang tidak menggunakannya, ya. Lianna sifata kulli mausufin, karena sifat setiap hal yang disifati, taliqu bihi, sesuai dengan mausuf itu sendiri. Faham enggak di sini? Karena sifat semua zat yang disifati itu sesuai dengan yang disifati. Ngerti enggak, Tum? Karakter segala sesuatu sesuai dengan sesuatu itu. Ya, ngerti? Karakter kapal, zatnya apa? Terbang. Berarti dia sifatnya terbang sesuai dengan kekapalan dia, ya enggak? Iya atau enggak? Karakter kereta, ya jalan merayap dengan roda. Itu karakternya sesuai dengan kereta itu. Ini mausuf itu, zatnya itu. Misalnya لأن صفة كل موصف تليق به لأن صفة القطار تليق بالقطار. Sifatnya kereta sesuai dengan kekeretaan dia. Kereta dengan bis beda. Ya, bis bahasa Arabnya apa? Hafilah, bukan? Betul, hafilah, ya? Lupa anak. Taib. Sifat hafilah sesuai dengan hafilah. Sifatnya bis sesuai dengan bis. Sifatnya kereta sesuai dengan kereta. Sifatnya becak, bajai, angkot, ya, dan seterusnya. Sifat karedok sesuai dengan karedok. Sifat ketoprak, ya, sesuai dengan ketoprakannya. Gitu. Lianna sifata kulli mausufin taliqu bidzalikal mausuf. Ya. apakah bisa gitu? Predok disamakan dengan asinan. Ya beda, zatnya beda, bahannya beda. Maka setiap dari kredok dan asinan punya sifat masing-masing. Itu kalau di makanan, mungkin segala sesuatu kayak gitu. Kama huwa zahirun fi sifatil makhluqat. Sebagaimana itu yang zahir di sifat semua makhluk al-mutabayyirah yang saling berbeda fid dawat dari segi zat-zatnya. Paham di sini? Makhluk-makhluk ini saling berbeda dari segi zat, maka sifatnya pasti berbeda. Fakuwatul ba'ir, kekuatannya unta, masalan, misal ghairu kuwati zarrah, tidak seperti kekuatan zarrah atau zurrah, bisa artinya benih, bisa artinya jagung. Ingat, benih kecil, kecil benih. Sebagian dari orang zarrah itu artinya semut kecil, ya. Ada kulihat kekuatan unta segitu gede dengan kekuatan binatang atau benda kecil. Itu beda, zatnya beda, sifatnya beda, dan sifat terhadap tiap zat tersebut, ya, apa yang sesuai dengan zat itu. Ya. Misal unta punya sifat berlari. Kita enggak bisa bilang batu itu berlari, batu itu sama dengan unta, enggak, beda zat ya, beda sifat. Ma'ashtirakiha fil imkani wal hudus, dengan apa namanya, berselarasnya kedua hal, berselarasnya makhluk-makhluk tersebut dari segi kemungkinan, dan dari segi kemungkinan keberadaannya, dan dari segi apa, hudus keberadaannya. فظهور التباين بينهما وبين الخالق أجلى وأقوى. Maka tampaknya perbedaan antara makhluk dengan khalik, makhlukat dengan khalik, ajla, lebih jelas, وأقوى, lebih kuat. Ya. Jadi antara makhluk itu kadang-kadang ada sifat musyarakah, sifat yang berserikat satu sama lain. Puma dengan kucing memiliki sifat yang sama, yaitu makhluk karnivora dan seterusnya. Tapi pasti memiliki ada perbedaan dari segi zat dan dari segi sifat lainnya. Itu makhluk. Dan tidak bisa kita bilang keduanya sama begitu saja. Kalau makhluk seperti itu, maka tentu khalik, makhluk dengan khalik itu lebih jelas perbedaannya. Karena tidak akan ada kesamaan sama sekali antara Rabb dengan makhluk. Taib, istamir. يكمله تنقص فإن تشبيه الكامل الثاني dari akal, an yuqala kayfa yakun ar-rabb al-khaliq al-kamil min jami' al-wujuh mushabihan fi sifatihi lil-makhluq. Dikatakan bagaimana Rabb khaliq yang sempurna dari segi wujuh, dari segi sisi sempurna, itu musyabihan, serupa, fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya, lil makhluk, terhadap apa yang dia ciptakan. Ya, fi sifatihi lil makhluki fil marbubin naqis al muftakhir. Al marbub itu yang diciptakan. Jadi ada Rabb, ada Marbub. Rabb itu yang khaliqnya, Marbub itu makhluknya. Bagaimana mungkin khaliq dengan makhluk ada kesamaan atau keserupaan sifat? Bukan makna, bukan lafal sifat, tapi keserupaan hakikat sifat. Yang mana Rabb ini khaliq, creator, kamil, perfect. Adapun marbub itu naqis. Dari segi ininya saja sudah terlihat ada bedanya. Rabb dengan marbub beda zat. Kamil dengan naqis sudah merupakan sifat yang berbeda. Al-marbub, al-naqis, al-muftakhir. Al-muftakhir yang selalu membutuhkan. Ila man yukamiluhu. Kepada siapapun, kepada pihak yang bisa menyempurnakan dia yang penuh kekurangan. Wahal i'tiqadu dzalika illa tanaqqusun li haqqil khaliq? Bukankah ini istifham inkari ya? Bukankah meyakini hal seperti itu melainkan tanaqqusun li haqqil khaliq, melainkan hanyalah merendahkan hak khaliq? Ya, menyamakan antara khaliq dan makhluknya itu menurunkan kadar khaliq, merendahkan khaliq. Fa inna tasbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan. Itu kaidah tasbihal kamil bin naqis yaj'alul kamila naqisan, menyerupakan pihak yang sempurna diserupakan dengan pihak yang berkekurangan, itu akan menjadikan pihak yang sempurna itu terasa kurang. Mengkiaskan pedang yang tajam dengan pisau dapur itu merendahkan pedang yang tajam. Yeah. Menyamakan ustaz yang kabir dengan talib saghir itu merendahkan ustaz yang kabir. Gitu. Iya. Yeah. Baik, istamir. ما يتفق أننا نشاهد بالمخطوطات ما يتفق بالأسماء ويختلف بالحقيقة والجنسية، ونشاهد أن الإنسان يد ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمال. مع الاتفاق في الأسماء في الاسم فهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين وبينهما تباين في الكيفية والصفة. فعلم بذلك أن الاتفاق في الجسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. طيب الثالث sesuatu yang logis, yaitu sisi annana nusyahidu fil makhlukat, kita melihat di makhluk-makhluk Allah ma yattafiqu fil asma, yang sama namanya, ittifaqul asma, yaitu keseragaman nama-nama dan istilah-istilah. Wa yakhtalifu fil haqiqah wal kayfiyah, tapi hakikatnya dan kata caranya itu berbeda. Ya. Jadi ittifaqul asma la yastalzim ittifaqul haqiqati wal kayfiyah. Keselarasan nama-nama tidak melazimkan keselarasan hakikat dan tata cara atau karakternya. Ya. Fanusyahidu, kita lihat, kita saksikan, anna lil insani yadan laisa kayadil fil. Manusia punya tangan tapi tidak sama dengan tangan gajah. Ya. Tidak sama dengan tangan gajah. Walahu quwwatun laisa kaquwwatil jamal, punya kekuatan tapi tidak seperti kekuatan jamal, unta. ma'al ittifaq fil ism. Bersama dengan itu selaras nama-namanya, sama nama-namanya. Quwa ya quwa, hadhihi yad, hadhihi yad. Ya ini tangan, ini tangan. Ini tangan dan ini tangan. Antum bentangkan tangan antum, antum bentangkan tangan gajah. Dibilang namanya sama enggak? Ini tangan, tangan. Kok tahu kalau itu tangan gajah? Karena saya saksikan itu. Ya. Itu tangan gajah bukan, tangan gajah. Tanya ke semua orang kafir, mukmin, fasik, sampai orang gila tanya, ini tangan gajah bukan? Anak, ini tangan monyet bukan? Ini tangan kambing bukan? Itu tangannya. Nah, terus berarti sama dong manusia dengan kambing. Antum telah menyamakan manusia dengan kambing karena sama-sama punya tangan, ya. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat dan tata cara. Nah, kemudian kekuatan manusia dengan kekuatan ibil, misalnya kekuatan jamal, unta, sama-sama kekuatan namanya. Istilahnya sama, apa namanya? Lafalnya sama, tapi hakikatnya ada perbedaan. Baik, itu yang kita lihat di alam semesta ini. Ya. Nah, sekarang misal kalau ada orang mengkhabarkan kepada kita, Dajjal itu punya mata loh. Terus apabila kita bilang, kamu telah menyamakan manusia yang mulia dengan Dajjal. Ya, manusia juga, maksudnya kamu telah menyamakan ustad dan tulabul ilm dengan Dajjal. Loh, kok bisa gitu? Karena kata kamu Dajjal punya mata. Ustad sama tulabul ilm punya mata juga loh. Ya, ini kan repot kok. Ya, dikhabarkan Dajjal punya mata, antum gak percaya. Kenapa? Karena menyamakan orang-orang manusia yang soleh dengan mata. Itu kan aneh. Pemikirannya, cara berpikirnya aneh. Kemudian antum mengingkari apa? Adanya mata Dajjal. Repot ini. Nah, sekarang ada kabar Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kemudian dibilang enggak, Allah enggak punya tangan. Loh, kenapa? Itu majaz. Kenapa kok dibilang gitu? Karena kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk. Ini kan yang ngabarin sampean Allah punya tangan, itu siapa? Yang memilikinya Allah taala. Pemiliknya itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Situ siapa? Gitu loh. Orang pemiliknya sendiri yang ngomong kok. Kok situ mengingkari. Tapi mungkin niatnya bagus mengingkari karena supaya enggak diserupakan dengan makhluknya. Cuma ini tetap ngeyel seperti ini karena melogikakan sesuatu dengan logika sendiri tidak sesuai dengan pemahaman orang-orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya dan para salaf dan juga para salaf. Baik. Wabainahuma antara tangan dengan tangan lainnya, kekuatan dengan kekuatan lainnya, tabayunun fil kaifiyah wal wasf, memiliki perbedaan dari segi tata cara dan pensifatan. Fa'ulima bidzalika anna al-ittifaq fil ism la yalzamu minhu al-ittifaq fil haqiqah. Maka diketahuilah dengan ini bahwasanya kesamaan dalam istilah atau isim, nama, lafal, tidak melazimkan keserupaan atau kesamaan dari segi hakikatnya. Antum di sini banyak banget tuh kaidah-kaidah yang bagus di sini, ya. Ada kalimat-kalimat yang bagus seperti bainal khaliqi wal makhluq tabayun fil dzat, itu bagus tuh kalimat, ya. Kemudian sifatu kulli mausufin taliqu bihi, itu juga bisa menjadi kaidah bagus tuh. Sifat segala hal yang disifati itu sesuai dengan yang disifati itu, dan dia tidak ada, enggak ada urusan dengan benda lain. Iya. Sifat meja itu sesuai dengan kemejaan. Iya. Iya. Kemudian juga kalimat zuhurut kalimat apa lagi? Tasbihul kamili bin naqisi yaj'aluhu naqisa. Kalimat bagus itu. Ya. Kemudian kalimat di ats-tsalits al-ittifaq fil ism la yalzam minhu al-ittifaq fil haqiqah. Kalau bisa antum hafalin, hafalin itu. Supaya nanti ketika menjelaskan di tempat lain antum punya kalimat yang membuat orang itu mengangguk. Ya. Bukan menggeleng, yang mengangguk. Kadang-kadang orang kalau misalnya disebutkan kaidah, bagi mereka itu seperti hadis Nabi SAW, sehingga percaya. Tapi emang ini kaidah yang bagus, ya. Penjelasannya bagus, masya Allah. Samir, akhir. Waqad yufarraqu. التسوية والتشبيه التسوية التعبير لكن التعبير طيب ليس كمثله شيء والتشبيه كالتمثيل. Istilah tasbih dengan tamthil itu mirip-mirip ya. Wa qad yufarraqu bainahuma, kadang-kadang dibedakan. Tasbih itu ada maksud, tamthil ada sendiri ya. Gimana? Nah ini ada detailnya nih. Bi anna tamthil at-taswiyatu fi kulli sifat. Tamthil dengan tasbih sama-sama artinya menyerupakan atau menyamakan. Atau di kita itu kalau dibedakan, menyerupakan itu di sebagian sifat saja, menyamakan itu di seluruh sifat. At-tamthil itu sama dengan menyamakan. At-taswiyatu fi kulli sifat, menyamakan di setiap karakternya. Itu tamthil. Wat-tasbih, adapun tasbih, at-taswiyatu fi aktsari sifat. Ya, menyerupakan, menyamakan di mayoritas sifat-sifat karakter. Lakinna ta'bira binafi tamthil, tetapi pengungkapan dengan istilah menafikan tamthil aula, itu lebih didahulukan li muwafaqatil Quran, karena sesuai dengan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai', maka diambil dari mithl di sini tamthil, itu memisalkan, menyamakan. Baik, ini paham tuh? Hal fihi soal? Indakum soal? Ma indakum soal? Berarti sudah paham untuk masalah ini? Baik, insyaallah paham. Anda boleh tanya ke antum. Cuma qori ada tanya ke antum. Apa itu tamtsil? Boleh baca enggak apa-apa? Tamtsil adalah i'tiqad al-muthbit anna ma athbathahu Allah ta'ala anna ma athbathahu min sifatillah. Coba antum terjemahkan kalimat ini. Tamtsil i'tiqad al-muthbit anna ma athbathahu min sifatillah ta'ala mumathilun li sifatil makhluqat. Baik, ahsan. Apakah akidah tamtsil itu batil atau sahih? Batil? Kok bisa gitu? Apa dalilnya? Kenapa antum bilang gitu? Oh, udah. Oh, udah. Skakmat udah. Masya Allah antum. Masya Allah. Baik. Apakah al-ishtirak fil ism atau ittifaq fil ism yastalzim al-ishtirak fil haqiqah atau ittifaq fil haqiqah? Tidak. Coba diulang tadi kalimatnya gimana? Al-ishtirak fil ism la boleh la yalzamu boleh la yastalzim boleh. الاشتراك في في الحقيقة والكافية. أحسنت. طيب أنتم mau ditanya enggak, Pak? Enggak mau. Ya udah, karena enggak mau, ya udah. Syekh Reksi. Apakah tasbih itu sama dengan tamtsil? Sama. Baik. Wa qad yufarraqu bainahuma. Kadang-kadang dibedakan, ya kan? Taib, kalau tasbih itu apa, tamsil itu apa? Kalau apa? Tamsil? Menyerupakan dengan makhluknya. Kalau tasbih apa? Pak, Pak ini mana, Pak? Pak, Pak siapa? Pak Rahmat, Pak Rahmat yang pakai kacamata. Ayo gua. Ya, ini kajian ini kering kok, enggak ada beliau masyaallah. Gimana? Sahih, itu ta'rif dari tamtsil. Ana pengen apa bedanya tamtsil dengan tasbih? Ayo. Ada enggak beda? Ada, pernah enggak, bisa enggak dibedakan antara tamtsil dengan tasbih? Taib, man yujib? Man yujib? Siapa yang mau jawab? Tafadhol. Yang mau jawab silakan. Salah juga enggak apa-apa. Tapi enggak boleh. Oke, okay. Gimana Syekh Al Imam? Ya, enggak, yang satu yang itu. Wa qad yufarraqu baina tasbih wa tamtsil. Kadang-kadang dibedakan tasbih dengan tamtsil. Coba antum jabarkan. Kalau dibedakan, apa sih bedanya? Sedikit, sedikit dong bedanya. Ya, silakan. Ini siapa? Syekh siapa? Syekh Abdullah. Khair. Masyaallah. Tafadhal Syekh Abdullah. Tafadhal, suaranya agak diangkat sedikit, enggak dengar. Itu yang mana, tamtsil atau tasbih? Tamtsil. Kalau tasbih? Persamaan yang ada tidak? Gimana, gimana, apa? Persamaan yang ada tidak apa? Berarti mayoritasnya gitu. Antum dari Sulawesi, antum? Dari Sulawesi, Syekh ini Abdullah. Hah? Kalimantan. Masya Allah, Masya Allah, Al-Qurafi. Tapi Syekh Abdullah, ada sedikit, sedikit, sedikit. Sedikit ada orang yang berkumpulan ada berkumpulan ada orang dari Cilangkap. Baik, baik. Baik, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau ngaji syarah kasfi syubhat silakan langsung merapat di situ ya.